Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard, wa kana Allahu 'aliman hakima. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Wa ba'd, ayuhal ikhwah hadirin jamaah Masjid An-Nafi Dago Bandung yang Allah muliakan, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain, serta para pemirsa Persada TV, Niaga TV, Rabbani TV, dan beberapa TV lain, serta para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian fiqih Al-Asma'ul Husna. Tema yang kita akan usung sekarang adalah Asma'ullahi Ta'ala Ghairu Mahsurah. Nama-nama Allah itu tidak terbatas. Maknanya sangat-sangat banyak. Saking banyaknya tak ada seorang pun yang tahu. Jangankan di kalangan manusia, jin, para nabi pun tidak tahu, para malaikat pun tidak tahu berapa seluruh jumlah dari nama-nama Allah dan apa saja. Dan ini diterangkan dalam banyak hadis yang sahih. Di antaranya hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, hadisnya nomor 486 dari Ummu Salamah, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam min al-firash, faltamastuhu fawaqa'tu yadayya ala batni qadamaihi wa huwa fil masjidi wa huwa wa huma mansubatan wa huwa yaqul Allahumma a'udhu bi ridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udhu bika mink la uhsi thana'an 'alayka anta kama athnaita 'ala nafsik. Kata Aisyah, aku kehilangan Rasul sallallahu alaihi wasallam di tempat tidurku. Jadi malam-malam ketika tidur Aisyah lilir. Lilir itu enggak ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Artinya terbangun. Ada gini, terbangun. Aku mencari beliau. Ternyata tanganku meraba bagian telapak kedua kakinya di masjid sedang berdiri. Maksudnya bukan berdiri nabinya, tapi kedua kakinya berdiri, sedang sujud. Beliau berdoa dengan doa yang terdengar. A'udhu biridhoka min sakhatik. Allahumma ya Allah, aku berlindung kepada keridhoanmu dari kemurkaanmu. Berlindung kepada sifat Allah, bukan kepada zat Allah. Dan ini menunjukkan boleh, bahkan disyariatkan berlindung kepada sifat-sifat Allah apapun sifatnya, sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam lakukannya. Aku berlindung kepada keriduanmu dari kemurkaanmu, wabimu'afatika min ukubatik, dan dari sifat maafmu dari hukumanmu. Aku berlindung kepada engkau dari diri engkau. Nah, kalimat berikutnya yang ada kaitan dengan kita, la uhsi thana'an alaika anta kama athnaita ala nafsik. La uhsi, aku tidak bisa menghitung, thana'an alaik, sanjungan kepadamu, kama athnaita ala nafsik, sebagaimana engkau menyanjung dirimu. Ini hadis yang menjadi dalil tidak terbatasnya nama-nama Allah. Apa hubungannya antara tidak terbatasnya nama Allah dengan hadis ini? Hubungannya jelas bahwa Nabi SAW tidak bisa menghitung sanjungan kepada Allah. Sanjungan kepada Allah sanjungan yang tidak pernah Allah bahi wa sifatihi lam yaftahullahu biha ala rasulih sallallahu alaihi wasallam fi dzalikal yaum wa hiya bila syak ghairu al mahamidil ma'thurah fil kitab was sunnah. Hadis ini menunjukkan bahwa ada pujian-pujian dan sanjungan berupa penyebutan nama-nama dan sifat Allah yang oleh Allah diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hari itu, di hari kiamat. Tidak diragukan lagi bahwa pujian-pujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi untuk dikatakan itu pujian yang kata Nabi tidak pernah diajarkan kepada seorang pun sebelumnya. Berarti belum ada dalam kitab Al-Quran, belum ada dalam sunnah Rasul SAW, baru saat itu diberikan oleh Allah kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga. Nah, yang ketiga ini berupa doa hafalkan, terutama bagi ikhwan dan akhwat yang sering galau dan risau, resah dan gelisah, sedih dan sedih, duka, menderita. Jarang mengalami ketenangan, kenyamanan, ketentraman, selalu resah, selalu gelisah, selalu banyak masalah. Doa, hafalkan nih doa ini. Doa ini terdapat dalam kitab Musnad Ahmad dan yang lainnya. Hadisnya diterima dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma asaba 'abdun hammun wala huznun." Tidaklah seorang hamba ditimpa keresahan dan kesedihan. Keresahan dan kesedihan ini sama, tidak nyamannya hati, tidak tentramnya hati. Cuma penyebabnya berbeda. Kalau gelisah atau ham, kegelisahan karena sesuatu yang belum terjadi, khawatir ada kejadian buruk menimpahnya, curiga begini begitu ke beberapa orang tertentu, gelisah, itu ham. Kalau huzan atau sedih adalah ketidaknyamanan hati karena peristiwa yang sudah terjadi berupa musibah, baik fisik ataupun psikis, lalu hati gak nyaman, itu sedih. Bawanya dua-duanya resah dan gelisah. Tidaklah seorang hamba ditimpa keresahan, kegelisahan ataupun kesedihan. Doa dengan doa berikut. Nah, doa ini hafalkan. Allahumma inni 'abduk wa ibnu 'abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk 'adlun fiyya qada'uk. Sakitu kala. Allahumma ya Allah, inni 'abduk, sungguhnya aku hambamu. Wabnu amdik, anak dari hambamu. Wabnu amatik, anak dari hamba perempuanmu. Kalau hamba laki-laki amdun, kalau hamba perempuan amat. Ayah kita amdun, ibu kita amat, amatun. Aku adalah hambamu, anak dari hambamu, anak dari hamba perempuanmu. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku berada dalam genggaman tanganmu. Maldin fiyya hukmuk, berlaku pada diriku hukum-hukummu. Adlin fiyya qada'uk, adil terhadap diriku seluruh ketetapanmu. Jadi sebelum meminta, isi doa menyanjung Allah dulu. Baru isi doanya. Allah as'aluka, aku meminta kepadamu. Bikullis min huwa lak, dengan semua nama-nama milikmu. Samaita bihi nafsak, yang engkau telah namakan dirimu dengan nama itu. Au anzaltahu fi kitabik, atau dengan nama-nama yang engkau turunkan dalam kitabmu. Au allamtahu ahadan min khalqik, atau nama-nama yang engkau ajarkan kepada salah seorang di antara makhlukmu. Au istatharta bihi fi ilmil ghaibi indik. Nah ini. Atau nama-nama yang hanya engkau saja yang tahu, yang ada dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Nama yang hanya Allah saja yang tahu, yang ada dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Selain Allah gak ada yang tahu. Para malaikat tidak tahu, para nabi tidak tahu, apalagi orang biasa. Antaj'ala, nah ini anunya, apa namanya, isi doanya. Karena kita resah, gelisah, risau, galau ataupun sedih, aku meminta kepadamu dengan menyebut semua nama yang kau namakan dirimu dengan nama itu, atau dengan nama yang kau turunkan dalam kitabmu, atau dengan nama-nama yang kau ajarkan kepada makhlukmu, atau dengan nama-nama yang hanya engkau saja yang tahu. selain engkau tidak ada yang tahu. Dalam ilmu gaib yang ada sisimu, antaj alal Qur'ana rabi'a qalbi, agar engkau menjadikan Al-Qur'an sebagai penenang hatiku, wa nuru sadri, penerang dadaku, wa jala'a huzni, sebagai pelipur kesedihanku, wa dhahaba hammi, dan sebagai penghilangku, penghilang keresahanku. Nah, sampai di sana, siapa orang mukmin yang mengalami resah gelisah, risau ataupun galau, sedih ataupun berduka, lalu berdoa dengan doa itu, illa adhaballahu hammahu. Kecuali Allah akan hilangkan keresahannya, kesedihannya, wa abdalahu makanahu farha, lalu Allah gantikan dengan kebahagiaan. Makanya yang selalu risau dan galau, hafalkan doa ini. Nah, doa ini salah satu di antara istidlal atau penunjukan dalilnya adalah ada nama-nama Allah, ada tiga macam, tiga jenis. Pertama, qismun samma bihi nafsah fa adharahu liman syaa min malaikatihi aw ghairihim walam yunzil bihi kitabah. Pertama, nama-nama yang Allah telah namakan dirinya dengan nama itu, lalu Allah ajarkan kepada para malaikat yang Allah kehendaki atau makhluk lain yang Allah kehendaki, tapi nama ini tidak Allah turunkan dalam kitabnya. Dalam Quran tidak ada. Mungkin kepada para malaikat atau kepada para nabi, tapi tidak ada di dalam Al-Quran. Ini yang pertama. Kedua, wa qismun anzala bihi kitabah fata'arrafa bihi ila ibadih. Ada nama-nama Allah yang Allah turunkan di dalam kitabnya lalu diperkenalkan kepada hamba-hambanya. Yang ini nama-nama yang Allah yang ada dalam Al-Quran. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minu, Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabir, dan seterusnya. Ini dua. Berbeda dengan yang tadi. Yang tadi mah mungkin hanya para malaikat dan para nabi. Yang kedua, Allah turunkan dalam kitabnya lalu kita mengetahuinya. Mengetahui kalau baca Quran, mempelajarinya. Kalau tidak membaca dan mempelajari, enggak akan tahu. Ketiga, qismun istatharu bihi fi ilmil ghaib. Fi ilmil ghaib. Falam yutli alaihi ahadan min khalqiq. Ketiga, nama-nama yang menjadi monopoli Allah untuk mengetahuinya dalam ilmu ghaib. Hanya Allah yang tahu. Dan Allah tidak beritahukan nama-nama ini kepada seorang pun di kalangan makhluknya. Makanya dikatakan awista'tharta bihi. Makna awista'tharta bihi ay tafarradta bi ilmihi, hanya engkau saja yang mengetahui. Selain engkau tidak ada yang mengetahui. Inilah penjelasan Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Bada'il Fawaid, ya. Jadi dari sini kita tahu bahwa nama-nama Allah sangat banyak, tak terbatas. Saking banyaknya tak ada yang tahu kecuali Allahu Azza wa Jalla. Timbul pertanyaan, kenapa selama ini banyak orang bilang Asmaul Husna itu ada 99, 100 kurang satu. Apakah ada landasannya? Ada ternyata. Sahih tidak? Sahih ternyata. Kalau sahih atau benar, sahih itu kan benar. Apa bertentangan dengan yang tadi, bahwa nama Allah itu tidak berbatas? Hadisnya tidak bertentangan. Cuma pemahaman orang tentang hadis itu yang keliru. Kita bahas hadisnya. Hadis ini ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi alaihi salat wassalam. Berkata Nabi alaihi salat wassalam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, mi'atan illa wahida, man ahsaha dakhalal jannah. Tuh. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1 yang, nah ada yangnya, siapa orang yang mengihsa kepada 99 ini, dia masuk surga, dijamin masuk surga. Hadis ini kata para ulama, di antara diterangkan oleh Syekh Abdul Razzaq, fala yufidu hasra asma'illahi bihadzal adad almuayyan almadzkur fil hadis. Hadis ini tidak memberi makna terbatasnya nama-nama Allah dengan jumlah yang disebutkan dalam hadis ini, hanya 99, tidak. Karena apa? Karena kalimat man ahsoha, siapa yang pernah belajar ilmu sharaf, ilmu nahu maksudnya, apalagi ilmu balaghah, akan paham. Man ahsoha di sini adalah sifat dan bukan khabar mustaqilla. Maknanya apa? Maknanya man ahsoha ini mensifati nama-nama Allah yang 99. Maknanya begini, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama yang siapa orang yang mengihsa, saya tidak terjemahkan dulu ihsa ya, mengihsa kepada 99 ini, dia akan masuk surga. Itu senada dengan orang yang berkata begini, saya punya uang 1 juta yang akan saya sedekahkan untuk tanggap bencana di Cianjur. Apakah perkataan itu menunjukkan uang saya hanya 1 juta? Tidak. 1 juta itu yang akan saya berikan ke Cianjur. Sisanya masih ada? Masih banyak. Oleh karena itu kalimatnya inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsoha dakhala jannah. Allah Rasul SAW tidak berkata inna asma Allah tis'un wa tis'una isman. Tidak begitu. Sesungguhnya nama-nama Allah ada 99. Tidak begitu. Tapi Allah memiliki 99 nama yang siapa yang memiliki 99 nama ini, yang mengihsa, dia akan masuk surga. Sama dengan saya memiliki uang 1 juta yang akan saya sumbangkan ke Cianjur. Maksudnya uang 1 juta itu bukan hanya segitu uang saya, tapi itu yang akan saya berikan ke Cianjur. Sisanya miliaran masih banyak di bank punya orang. Senada dengan itu ya. Jadi begitu. Jadi kedua keterangan tadi tidak bertolak belakang. Apa makna mengihsa? Mengihsa mencakup beberapa makna. Makna yang pertama, mengihsa artinya memahami makna dari 99 nama ini. Memahami. Kedua, meyakini makna atau keagungan yang terkandung di dalam nama-nama tersebut. Nah, ini yang ketiga, yang terakhir, yang paling penting dari semuanya, mengaplikasikan. Mengaplikasikan nama-nama itu dalam bentuk ibadah, perbuatan, amal soleh, dan seterusnya. Nanti kita akan bahas bahwa seluruh syariat, isi syariat, perintah, baik itu sholat, saum, zakat, haji, jihad, infak, sedekah, thalabul ilmi, itu sebenarnya merupakan aplikasi dari seluruh nama-nama Allah. Dulu beberapa tahun yang lalu, 5 atau 6 tahun yang lalu, waktu i'tikaf kan kita membahas sebuah kitab yang kecil, kutaib, dengan judul At-Ta'ambud bi Asma'illah, beribadah dengan kandungan nama-nama Allah. Seluruh nama-nama Allah isinya itu wajib diaplikasikan dalam bentuk ibadah. Untuk bisa mengaplikasinya wajib paham maknanya. Jadi isa mencakup 3, memahami maknanya, meyakini kebenaran dan keagungan dari makna dari nama-nama itu, dan yang ketiga mengaplikasikannya dalam kehidupan, dalam bentuk ibadah, amal soleh, dan kebaikan yang lainnya. Nanti penjelasan ini akan ada bab tersendiri untuk menerangkannya. Itulah isa, bukan menghafal. Kalau hanya menghafal tapi isinya tidak faham, terus tidak diaplikasikan, bilang umpamanya Allah Ar-Razzaq, Allah Al-Wahhab umpamanya, tapi tidak pernah meminta rizki kepada Allah, tidak pernah berdoa kepada Allah atau berdoanya kepada selain Allah, walaupun hafal 99 Asmaul Husna, itu bukan mengihsa dan tidak ada jaminan masuk surga. Apakah tidak boleh menghafal? Bagus, hafalkan nama-nama Allah yang 99 itu, hafalkan, bagus. Tapi jangan lupa fahami maknanya dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bentuk ibadah. Timbul pertanyaan, apa sajakah 99 nama ini? Tak ada hadis yang sahih. Kita dulu pernah membahas Kitab Tauhid. Kitab Tauhid di dalamnya ada menukil riwayat hadis tentang 99 nama, 99 Asmaul Husna. Tapi dikatakan oleh pentahqiq dari kitab tersebut bahwa seluruh hadis yang meriwayatkan 99 nama Allah itu tidak ada yang kosong dari kelemahan, hadisnya dhaif. Oleh karena itulah maka tidak ada hadis yang sahih yang menentukan 99 nama tersebut. Apakah seluruh 99 ini yang tercetak di dalam mushaf Al-Qur'an? Kan ada ya mushaf, di belakangnya ada Asmaul Husna, ada ya. Yaitu salah satunya, bukan salah satu, salah 99-nya. 99 di antara nama-nama Allah, tapi tidak disepakati bahwa itu. Tapi semua yang ada di sana betul nama-nama Allah, tapi apakah itu yang dimaksud 99 tidak disepakati ya. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, yang beliau terangkan dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Karena hadis tadi diriwayatkan salah satunya oleh Imam Muslim. Kita tahu Sahih Muslim disyarah oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, seorang ulama dan yang dari aspek fiqih menganut madhab Syafi'i. Kata Imam An-Nawawi, واتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه 99، وإنما مقصود الحديث أن هذه 99 من أحصاها دخل الجنة. ini termasuk akidah Syafi'iyah. Kata Imam An-Nawawi, telah sepakat para ulama. Kalau Imam An-Nawawi yang menyatakan telah sepakat, maksudnya ulama-ulama Syafi'iyah. Telah sepakat para ulama ketika menerangkan hadis ini, bahwa hadis ini bukan berisi pembatasan terhadap nama-nama Allah. Tidak ada maknanya bahwa nama Allah tidak ada lagi selain 99 ini, enggak. Tapi maksudnya adalah, maksud hadis ini, bahwa 99 nama inilah yang siapa yang mengihsoknya dia akan masuk ke dalam surga. Selain 99, nama Allah yang lainnya banyak, tapi tidak diberitahukan kepada manusia. Ada yang diberitahukan kepada Allah, kepada para malaikat dan para nabi. Ada juga yang nama-nama yang bahkan para malaikat, para nabi pun tidak diberitahukan oleh Allah. Selanjutnya berkata Imam An-Nawawi, fal muradu al-ikhbaru an dukhulil jannah bi ihsaiha la al-ikhbar bi hasil asma. ولهذا جاء في الحديث الآخر أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. Tapi maksud hadis ini adalah mengabarkan akan masuknya surga, akan masuk ke dalam surga orang yang mengihsa kepada 99 nama ini, bukan mengabarkan pembatasan nama Allah yang hanya 99, bukan. Oleh karena itu dikatakan dalam hadis, aku meminta kepadamu dengan semua nama yang telah engkau namakan dirimu dengan nama itu, atau nama-nama yang hanya engkau yang tahu dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Lalu Imam An-Nawawi mengutip pendapat ulama sebelumnya, namanya Abu Bakar bin Al-Arabi. Wa dzakara Al-Hafidz Abu Bakar Ibnul Arabi, yang dikenal dengan Ibnul Arabi. Ini ulama Ahlu Sunnah. Beda dengan Ibnu Arabi tanpa alif lam. Beda. Kalau Ibnu Arabi oleh Imam Al-Ghazali disebut zindiq dan kafir, bukan saya loh yang mengatakan. Tapi Al-Ghazali dalam kitab Al-Munqidh min ad-Dhalal, di sana, dan itu juga dinukil oleh Ali Al-Hakami dalam kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul yang kita bahas setiap hari Jumat sore itu. Itu Ibnu Arabi tanpa alif lam. Ini Ibnul Arabi. Nama aslinya adalah Abu Bakar. وقد ذكر الحافظ أبو بكر ابن العربي المالكي عن بعضهم أنه قال لله تعالى ألف اسم قال ابن العربي وهذا قليل فيها والله أعلم. Kata Al-Hafidz Abu Bakar Ibn Al-Arabi Al-Maliki, sebagian mereka menyatakan Allah punya 1000 nama. Kata Ibn Al-Arabi, ini sedikit dibanding nama Allah yang sebenarnya, wallahu a'lam. Jadi riwayat yang menyatakan Allah punya 1000 nama dengan menyatakan Allah punya 99 nama, gitu ya. Sedikit mana 99 dengan 1000? Tentu saja sedikit 99. Yang 1000 aja dikatakan sedikit, apalagi yang 99 nama. Ini diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Syarah Sahih Muslim juz yang kelima halaman 17. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, والصواب الذي عليه جمهور العلماء أن قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما Man ahsaha dakhala al-jannah, ma'nahu anna man ahsa 99 min asma'ihi dakhala al-jannah, laisa muraduhu annahu laisa lahu illa 99 isman. فإنه في الحديث الآخر الذي رواه أحمد وأبو حاتم في صحيحه أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب غمي وهمي. Kata Syekh Islam, pendapat yang benar yang dipegang oleh jumhur ulama, jumhur itu mayoritas, bahwa ucapan Nabi yang menyatakan Allah punya 99 nama, siapa yang mengihsa ke 99 nama itu dia masuk surga. Maknanya adalah siapa yang mengihsa 99 nama di antara nama-nama Allah yang banyak, dia akan masuk surga. Hadis ini bukan bermakna bahwa Allah tidak punya nama lain selain 99 nama, enggak. Sebab di hadis itu dikatakan ada nama-nama yang hanya engkau yang tahu dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Di dalam hadis yang tadi kita kemukakan, ketika sujud, ini salah satu doa sujud, dan doa ini juga dibaca di dalam kunut tarawih, tarut witir. Al-Hasan mengajar, diajari oleh Nabi SAW kunut witir. Di dalam kunut witir ada sepenggal kalimat yang oleh Nabi dibaca di dalam sujud, yaitu kalimat Allahumma inni a'u ذُبِ رِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ أُقُوبَتِكَ وَبِكَ مِنْكَ لَا أُحْسِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ. Pernah kan dengar doa kunut seperti ini? Tapi dibacanya kapan? Waktu witir. Itu pun witir salat tarawih setelah setengah bulan berlalu. Pertengahan bulan, tengah-tengah Ramadan sampai akhir, baru disunnahkan melakukan kunut pada waktu sholat witir. Nah, doa ini juga dibaca dalam doa sujud. Allahumma inni a'udhu biridhoka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung kepada keriduanmu dari kemurkaanmu. وَبِمُعَافَتِكَ مِنْ أُقُوبَتِكَ, dan berlindung kepada sifat pemaafmu dari hukumanmu. وَبِكَ مِنْكَ, aku berlindung kepada engkau dari diri engkau. Nah, kalimat ini لَا أُحْسِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ, aku tidak bisa menghitung sanjungan kepadamu. Menyanjung Allah dengan menyebut nama-nama dan sifatnya yang tinggi, tidak bisa aku hitung. Sebagaimana engkau menyanjung dirimu dengan menyebut nama-namamu tersebut, tidak bisa aku hitung. Ketika menerangkan hal ini, berkata Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Dar'ut Ta'arud, fa akhbaro annahu sallallahu alaihi wasallam la yuhsi thana'an alaih, walau ahsa jami'a asma'ihi la ahsa sifatihi kulliha, fakama yuhsi thana alaih li'anna sifatihi innama yu'abiru anha bi asma'ihi. Di dalam hadis ini Nabi SAW menyatakan tidak bisa menghitung sanjungan kepada Allah. Seandainya nama-nama Allah dan sifatnya bisa dihitung seluruhnya, maka niscaya sanjungan dan pujian kepada Allah pun bisa dihitung, karena sifat dan nama merupakan, karena sifat-sifat Allah adalah ungkapan dari makna yang terkandung dalam nama-nama Allah. Jadi ketika kita menyanjung Allah, pasti kita menyebut namanya. Kalau sanjungan kepada Allah tidak bisa dihitung, menunjukkan nama-nama Allah juga tidak dihitung. Kemudian beliau berkata, وَبِهَذَا يُعْلَمُ anna asma Allahil husna laisat mahsuratan fi adadin muayyan bal inna asma Allahil husna al-madhkura fil Qur'an al-Karim wa sunnatin Nabi SAW laisat mahsuratan fi hadhal adad al-madhkur fil hadith. Dari penjelasan tadi diketahui bahwa nama-nama Allah yang baik tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Bahkan nama-nama Allah yang husna yang tersebut dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW tidak dibatasi dengan jumlah yang diterangkan dalam hadis tadi, yaitu 99 nama. Enggak. Berdasarkan hal itulah maka berkata Syekhul Islam, wa in qila la tad'u illa bi ismin lahu dhukira fil kitab was sunnah qila hadha akthar min 99. Kalau ada yang berkata, jangan kamu berdoa kecuali dengan menyebut nama Allah yang diterangkan dalam kitab dan sunnah, maka dijawab, seandainya kita hanya menyebut nama yang Allah terangkan dalam kitab dan sunnah, itu pun sudah lebih jumlahnya dari 99. Seandainya nama-nama Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah kita kumpulkan, itu aja sudah lebih dari 99. Padahal nama Allah yang tidak diturunkan dalam kitab dan sunnah banyak. Kan tadi diterangkan nama Allah ada 3. Pertama ada nama Allah yang Allah ajarkan kepada para malaikat dan nabi-nabi, ada nama Allah yang Allah turunkan dalam kitab termasuk dalam hadis, ada nama Allah yang tidak ada yang tahu kecuali nama Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan hal itulah maka wajib kita meyakini tentang bahwa jumlah nama-nama Allah tak terbatas. Adapun yang 99 nama yang tersebut di dalam hadis yang sahih itu adalah sebagian nama-nama Allah yang spesial, yang istimewa. Kespesialannya, keistimewaannya terlihat dari siapa yang mengihsa kepada 99 nama tersebut, dia akan masuk ke dalam surga. Berbeda dengan di luar 99 nama tersebut. Inilah penjelasan tentang jumlah nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai kajian siang ini. Sekian dan terima kasih. Baik, kita akan masuki sesi tanya jawab. Dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Untuk ikhwan boleh langsung nanti pakai mikrofon. Untuk akhwat dipersilakan melalui tulisan, nanti akan disampaikan. Dan untuk pendengar, pemirsa dan para netizen dipersilakan untuk mengirim pertanyaannya melalui WA ataupun melalui SMS atau melalui di kolom komentar. Bismillah. Ustaz, bolehkah saya kajian di masjid tapi kerjaan rumah saya pending dulu? Ini akhwat mungkin. Tapi niat untuk mengharap pertolongan Allah karena sedang merasa tidak menentu perasaan. Kalimat lama tak termasuk apa ini? Ulangi asal yir. Bolehkah saya kajian di masjid tapi kerjaan rumah saya pending dulu? Dengan niat untuk mengharapkan pertolongan Allah karena sedang merasa tidak menentu perasaan. Khadimat lama tidak masuk. Oh, pembantu tidak masuk. Iya. Sekarang gini, karena ini dia ngajinya itu karena perasaan sedang tidak menentu. Kalau perasaan sedang menentu, apa tidak ngaji? Jadi mau menentu mau tidak, ini perasaan. Ngaji itu harus, harus diluangkan. Thalabul ilmi ini wajib. Boleh pekerjaan rumah dipending dulu? Boleh. Kalau tidak menimbulkan madharat atau tidak ada larangan dari suami. Suaminya sedang kerja, dijamin suami pulang kerja, rumah beres. Terlebih sebenarnya kalau niat, ya ingat, saya pernah bicara, kalau orang sudah niat yang benar, dia akan mencari seribu jalan. Tapi kalau tidak niat, dia akan mencari seribu alasan. Kalau niat ngaji, dia akan mencari seribu jalan. Kalau gak niat ngaji, dia akan mencari berapa tadi? Sejuta alasan. Apa alasan? Macam-macam. Ya. Jadi niatkan untuk ngaji. Mau perasaan menentu, mau tidak, ngaji. Ya. Nah, pertama, kalau kita tahu umpah jadwal ngaji 9:30. Sebenarnya jadwal ngaji saya di sini 9:30. Di poster-poster yang lama kan gitu. Entah kenapa hari ini jam 9. Saya datang 9:30 diprotes, di pamflet jam 9 datang 9:30. Yang salah pamfletnya, bukan saya. Yang salah yang bikin pamfletnya. Saya mau on time tadi, ya. Jadi kalau jam 9 atau 9:30 kan dari subuh sudah bisa diberes-beres, ya enggak? Kalau umpah ba'da subuh sampai jam 9 enggak cukup waktu, bangunlah jam 3. Hanya hari Senin aja, hari apa nih? Selasa aja. Kalau umpamanya tidak cukup dari subuh sampai jam 9 beres-beres, menunjukkan berat birit eta teh. Tidak sigap, ya. Saya yakin beres, ya, minimal yang pokok-pokoknya. Setelah itu belum beres, jam 9 sudah mau ngaji, tinggalkan, silakan pending. Setelah ngaji kembali lagi, ya. Insyaallah beres, tidak masalah. Jadi mau menentu mau tidak, sempatkan ngaji. Bagaimana caranya untuk mempertahankan kesabaran? Jangan lepas kesabaran itu. Pertama, bagaimana caranya agar kita tetap bisa bersabar? Sabar itu tidak ada batasnya. Sabar itu seumur hidup. Bagaimana caranya? Ini sabar dari apa? Sabar itu kan ada tiga, ya. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Artinya continue, istiqomah terus melaksanakan perintah Allah tersebut. Kedua, sabar dalam menjauhi larangan Allah. Artinya terus konsisten jauhi, jauhi, jauhi. Jangan sampai tergiur. Rata-rata yang dilarang itu menyenangkan. Rata-rata yang dilarang itu bikin happy. Tapi mengundang dosa. Maka, apa namanya, orang yang sabar adalah orang yang terus, walaupun menyenangkan, terus menjauhi larangan itu. Yang ketiga, sabar di dalam menerima takdir yang buruk dari Allah. Penderitaan, musibah, atau kanyeri, kapuri gitu, ya. Sabar. Makna sabar apa di sana? Tidak mengeluh. Makna sabar adalah habsun nafsi anil jaz'i wa habsul yad anil dharb. Sabar adalah menahan diri dari mengeluh ketika memperoleh musibah, menahan tangan dari memukul-mukul atau mengoyak-ngoyak pakaian sendiri, menahan lisan dari berbicara yang buruk ketika memperoleh musibah. Tahan diri semua. Nah itu, ya, itu makna sabar. Gimana cara mempertahankan kesabaran? Pertama nih, tidak lupa minta kepada Allah. Berdoa agar Allah menganugerahkan kesabaran kepada kita, ya. Yang kedua, bayangkan, ingat-ingat keutamaan, keuntungan, faedah dari kesabaran, janji-janji yang Allah akan berikan kepada orang yang sabar. Ingat-ingat itu. Orang yang sabar dapat pahala yang tidak dihitung. Orang yang sabar ya akan diberikan hidayah, akan dapat salawat dari Allah Azza wa Jalla. Wabashshiris sabirin alladzina asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang sabar itu orang dapat shalawat dari Allah, dapat rahmat, dapat hidayah. Orang yang sabar itu doanya dikabulkan. Orang yang sabar itu derajatnya diangkat jauh lebih tinggi. Ingat-ingat itu semuanya. Itu pertama. Kedua ya, tadi berdoa. Yang kedua ingat-ingat untungnya sabar. Ketiga, sabar itu kan menghadapi penderitaan. Betul apa benar? Betul dan benar. Bagaimana caranya agar tidak mengeluh? Ingat, penderitaan ini lebih banyak menguntungkan kita daripada merugikan. Apa keuntungan dari penderitaan? Pertama, gugur dosa. Makin menderita, makin banyak dosa yang gugur, yang dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Yang kedua, pahala. Al-ajru ala qadri masyakkah. Pahala itu berdasarkan kadar penderitaan. Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu berbanding lurus dengan besarnya musibah. Makin besar musibah, makin banyak pahala. Ya. Yang ketiga tadi, doanya ketika menderita dikabul, walaupun dia orang durhaka. Ya. Yang keempat, kemarin juga pernah disinggung. Ingat, setelah penderitaan ini berlalu, Allah akan ganti dengan dua kebahagiaan. Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Jadi lihat betapa banyaknya keuntungan dari musibah asal dihadapi dengan kesabaran. Ruginya musibah itu hanya satu, yaitu apa? Menderita, hanya itu. Selain menderita tidak ada lagi. Selain itu hanya untung-untung dan untung. Dari sinilah maka banyak di kalangan para nabi, para sahabat, para solihin yang lebih memilih hidup yang mengandung unsur penderitaan. Nabi SAW kan ditawari, ya, kamu mau menjadi seorang nabi sekaligus raja atau seorang nabi sekaligus hamba? Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Saya memilih menjadi nabi sekaligus hamba. Sejak saat itu Nabi SAW tidak pernah merasakan makan yang kenyang, enggak. Seringkali beliau ganjal perutnya dengan batu karena menahan lapar. Beliau berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, seandainya aku mau, niscaya gunung emas akan berjalan mengikuti aku." Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mau. Kenapa beliau memilih itu? Karena di dalam penderitaan jauh lebih banyak keuntungan daripada kerugiannya. Sebaliknya, di dalam kebahagiaan, kemewahan mengandung unsur risiko. Risiko apa? Risiko tergiur, terlena. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla innal insana layatgha ar ra'ahu istaghna. Lihat, sesungguhnya manusia itu durhaka setelah melihat dirinya kaya. Umumnya begitu. Lihat ashabus syimal, ma ashabus syimal, lalu disebutkan beberapa jenis azab, lalu disebutkan salah satu penyebabnya, innahum kanu qabla dzalika mutsrafin. Dulu mereka ketika di dunia hidup bermewah-mewahan. Ini resiko dari hidup bermewah-mewahan ketika di dunia itu terancam loh. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, innal mukthirin humul muqilluna yaumal qiyamah. Orang yang memperbanyak harta di dunia, mereka akan sedikit kebaikannya di akhirat. Itu berisiko ya, kesenangan, kekayaan resikonya besar. Adapun kemiskinan dan penderitaan justru lebih banyak menguntungkan daripada merugikannya ya. Maka dengan meyakini hal itu, insyaallah kita akan sabar. Itu yang kedua. Yang ketiga, gaullah sama orang-orang yang soleh, yang sabar. Ketika yang perlu musibah, mereka menghadapi musibah itu dengan senyum ketabahan, bukan dengan banyak keluhan. Nanti kita akan terimbas, nanti kita akan belajar, nanti kita akan tertulari sifat sabar mereka. Dan jauhi bergaul dengan orang-orang yang tidak sabaran, nanti kita pun akan terbawa ya. Semoga yang bertanya dianugerahi kesabaran oleh Allah Azza wa Jalla. Ustaz, apakah Asmaul Husna bisa digunakan untuk zikir? Iya. Zikir itu salah satunya dengan menyebut Asmaul Husna dan dijadikan wasilah untuk berdoa, bertawasul kepada Allah melalui Asmaul Husna. Allah berfirman, "Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha." Allah punya Asmaul Husna. Silakan kamu berdoa dengan menyebut Asmaul Husna itu ya. Bagaimana cara mengaplikasikan Asmaul Husna dalam berdoa ketika sujud dalam sholat? Ini nanti ada bab tersendiri. Si penanya ini wajib hadir ketika bab itu dibahas. Nanti kalau lihat judul kajian di sini, aplikasi Asmaul Husna dalam beribadah. Nah, hadir. Ya, kalau di sana ternyata tidak terterangkan juga, berarti salah judul. Mohon penjelasan tentang penyakit istibta dan apa ciri-ciri dari penyakit istibta. Istibta diistilahkan dalam bahasa Sunda. Yang enggak ngerti nanti tanya ke sebelahnya. Yaitu lengle talangke kaleked hararese kudu diteke bikin bete. Apa bahasa Indonesianya? Jadi pemalas, selalu ditunda-tunda, nanti nanti nanti, itu istibta ya. Ketika umpamanya mak-mak tuh numpuk tuh cuci piring kotor, nanti ajalah 5 menit lagi, kagok ini cikopi belum habis, lah cikopi beres babatek lah gitu, ninggali bantal, aduh mubadir bantal ngagoler, itu istimpo. Jadi menunda-nunda pekerjaan ya, itu benar apa salah sikap itu? Benar-benar salah, jangan dimiliki. Antara puasa Senin Kamis dengan puasa Ayyamul Bidh, mana menurut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lebih utama? Tidak perlu dibenturkan, kedua-duanya kita lakukan. Senin Kamis ongkoh tenawannya. Senin Kamis dilakukan, Ayyamul Bidh juga dilakukan. Kalau Ayyamul Bidh tanggal 13, 14, 15 tidak sempat, tidak mungkin kita lakukan karena hal tertentu, boleh kapan saja 3 hari di bulan tersebut, asal jangan di hari yang terlarang. Hari yang terlarang itu Jumat secara infirad jangan gitu ya. Atau kalau bulan Dzulhijjah di hari-hari tasyrik jangan, tidak boleh gitu ya. Selain itu boleh saum kapanpun. Kita pernah jelaskan hukum saum ada beberapa. Pertama ada yang fardu, yang wajib. Yang wajib ada tiga. Pertama Ramadan, ya, plus qadonya. Kalau ada udzur plus qada itu wajib. Yang kedua adalah saum nazar. Kalau seorang bernazar, kalau saya lulus ujian saya akan saum, jadi wajib. Yang ketiga saum kifarat. Kifarat itu saum sebagai penghapus dosa karena melanggar sumpah. Seperti umpamanya, demi Allah besok saya akan datang. Ternyata tidak datang, maka wajib dibayar kifaratnya, ya. Apa kifaratnya? Kasih makan 10 orang fakir miskin atau kasih pakaian. Kalau tidak mampu, saum 3 hari berturut-turut. Ini wajib hukum. Ini 3 saum yang wajib. Kedua, ada saum sunnah. Sunnah ini ada 2. Sunnah muakkad dan sunnah mutlak. Sunnah muakkad adalah sunnah yang ditekankan. Seperti contoh Senin Kamis, ya, Daud, termasuk Ayyamul Bid, ya. Itu muakkad karena ditekankan. Nah, ada lagi saum mutlak. Mutlak itu yang tidak ditentukan waktunya Senin atau Kamis atau pertengahan bulan, tidak. Boleh kita saum umpamanya Selasa dan Rabu? Boleh. Sebagaimana Nabi SAW pulang ke rumahnya, ada makanan enggak? Enggak ada. Kalau begitu saya saum. Itu hari apa? Yang jelas bukan Senin Kamis. Kalau Senin Kamis mau ada makanan mau tidak, Nabi akan saum. Tapi ini selain hari itu, ya. Boleh hari Selasanya, hari Rabunya, hari Jumat asal diawali oleh hari Kamisnya. Sebagian ulama, mayoritas ulama boleh saum hari Sabtu dan juga hari Ahadnya. Hanya sebagian kecil ulama yang mengharamkan saum sunat di hari Sabtu. Tapi umumnya membolehkan jumhur ulama. Salah satu dalilnya adalah ketika Nabi SAW mendapati istrinya di hari Jumat saum. Di hari Jumat, lalu beliau bertanya, "As-sumti bil amas?" Apa kamu saum kemarin? Kemarin berarti hari apa? Kamis. Dia bilang, "La." "Hal satasumina ghadan?" Kamu akan saum besok enggak? Enggak. "Fa'aftiri," kalau begitu batalkan saum. Ya, boleh saum infirad di hari Jumat saja. Nah, perkataan apa kamu akan saum besok menunjukkan besoknya hari apa? Sabtu, menunjukkan bolehnya saum hari Sabtu. Ya, dan hari sini sahih. Berdasarkan hal itulah maka dibolehkan kita saum sebagai pengganti ayyamul bid. Kalau sudah kelewat 13, 14, 15 silakan saum di hari apa saja, asal jangan menyendiri di hari Jumat, ya. Ya, cukup sampai di sini saja, waktunya juga sudah habis. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.